yang esok pagi bertingkah super melengkar pak kue lemper. Itulah cinta yang bikin ulah tua atau remaja. Itulah cinta yang bikin ulah gadis atau jenjaka setengah gila. Tanpa ikatan, katanya kawin tertinggal zaman, dan kumpul kebo jadi aliran. Tak peduli omongan setan lewat. Setengah gila, setengah gila. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Hey. Kepala pening dua. Begitu salah, begini pun salah juga sial. Hey. Itulah cinta yang bikin ulah tua atau remaja. Itulah cinta yang gila.